La ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsum. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan berkata siapa Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Qaddasallahu ruhahu. Qaddasa, semoga mensucikan. Siapa Allahu Allah ruhahu, terhadap ruhnya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Man kanat lahu ilallahi hajatun wa arada qada'aha falyatawassal ilallahi ta'ala bil Imam Al-Ghazali. Man barang siapa orang kanat yang bukti lahu baginya ilallahi kepada Allah hajatun, ada hajat, ada kebutuhan. Wa aroda dan berharap man qodo aha, untuk dicukupinya hajat itu. Falyatawassal, maka bertawassullah man ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, bil Imamil Ghazali, melalui pelantara Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Rodiya, semoga ridha siapa Allahu Allah anhu dari Imam Al-Ghazali. Kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, barang siapa orang yang memiliki hajat, memiliki keinginan, memiliki kebutuhan, lalu dia ingin kebutuhannya itu tercukupi, maka silahkan bertawassul saja kepada Allah melalui pelantara Imam Ghazali. Waqala dan berkata siapa Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah, semoga memberikan rahmat kepada Imam Ghazali, siapa Allahu Allah. Wa nafa'ana bi'ulumihi, dan semoga Allah memanfaatkan kepada kita dari ilmu Al-Imam Al-Ghazali. Man yutawassalu wa yutabarraku fi hayatihi, yutawassalu wa yutabarraku bihi ba'da mamatih. Man barang siapa orang yutawassalu, yang biasa ditawassuli man, wa yutabarraku, dan biasa di alap berkahman fi hayatihi, pada waktu hidupnya man. Yutawassalu, maka itu boleh ditawasuli. Wa yutabarraku, dan itu boleh ditabaruki. Siapa bihi man ba'da mamatihi, setelah meninggalnya man. Siapa yang biasa, yang boleh ditawasuli waktu dia masih hidup? Para kiai, para ulama, para solihin, para auliyaullah. Maka pada saat beliau sudah meninggal, itu hukumnya juga boleh untuk ditawasuli dan di alap berkahnya. Begitu bala hadirin. Jelas tidak? Jelas? Wazukiro, dan diceritakan anil arif, dari arif nur. Oh, arif billah, dari arif billah, orang yang bermakrifat kepada Allah. Qat bidda'irah Asy-Syeikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu an, semoga ridho kepada Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, siapa Allahu Allah. Ana ba'da masyayikhi, sesungguhnya sebahagian gurunya Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Yaqulu, berkata ba'du masyayikh, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yuwakilu, itu mewakilkan Allah, bi qabri kulli waliyin, di setiap makom para wali. Malakan, seorang malaikat, yakdi, yang akan menutupi malaikat, atau yang akan memberikan nyumponan hawa ijaman terhadap hajat-hajat orang. Tawassala, yang bertawasul man bihim, kepada para wali. Kama, seperti keterangan waqa'a yang ada, apa zalika ma, atau yang terjadi, apa zalika ma lil imam Syafi'i, bagi imam Syafi'i, wa sayyidah nafisah, dan sayyidah nafisah, wa sayyid Ahmad al-Badawi, dan sayyid Ahmad al-Badawi radhiyallahu anhum ajma'in. Rabbia, semoga ridho, siapa Allahu Allah anhum, dari semuanya ajma'in, tegasnya semuanya. Kata salah seorang waliullah al-arif billah, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, bahwa sesungguhnya sebahagian guru beliau itu pernah berkata bahwa Allah akan mewakilkan seorang malaikat pada setiap makom para wali. di mana para malaikat itu bertugas untuk memberikan, untuk menutupi segala kebutuh-kebutuh orang yang bertawasul kepada para wali itu. Seperti keterangan yang ada menurut Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah, dan Sayyid Ahmad Al-Badawi. Jelas tidak hadirin? Nah, ini mah tinggal baca saja. Pasti jelas ya. Warwa dan meriwayatkan siapa Ibnu Sunni An Ibnu Mas'ud dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho kepada Ibnu Mas'ud. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan palatat, apabila tersesat. Apa da batu ahadikum, hewan salah seorang di antara kalian, di ardi palatin, di tanah, di tanah apa, petani itu salahin ini palatin, apa dulu itu logotnya, tanah apa, tanah tanah palah aja ya. Al Yunadi, maka akan berteriak dabbah. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Ihbisu, tahanlah oleh kalian. Sengker, tahan. Fa inna lillahi, karena sesungguhnya bagi Allah ibadan, ada hamba-hamba yuhibbunahu, yang mencintai kepada dabbah itu. Wa idza adalla, dan apabila tersesat, syai'an pada sesuatu, hidabbah syai'an wa aroda, dan bermaksud dabbah, aunan terhadap pertolongan, falyakul, maka berteriaklah, ya ibadallah, agisuni, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Rawi meriwayatkan hu terhadap hadis siapa At-Tabrani, Imam Tabrani, titik. Fafi hadzal mazkur, dan dalam keterangan yang diceritakan ini, dalilun itu suatu dalil zohirun yang boleh, yang zohir ala jawazit tawasul, terhadap bolehnya bertawasul bil auliyai, kepada para wali wasolehin, dan orang-orang soleh. Haisukana, sekira-kira bukti Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, yaf'alu, itu mengerjakan Nabi, zalika, terhadap tawassul, binafsihi, dengan dirinya Nabi, wa ya'muru, dan memerintahkan Nabi, bihi, terhadap tawassul, ashabahu, kepada sahabat-sahabat Nabi, intah. Ah, jelaslah ini mah, tinggal ngelugot aja ya. Betul tidak hadirin? Intinya mah, dari dalil-dalil yang sudah diceritakan semua, jelas, zohir, eces, beleke. Ya, bentes. Ada yang berteriak, bukan bentes. Bentes mah nyaring. Anak bayi yang baru ngomong, belajar ngomong, suaranya jelas, nyaring, bentes gitu. Ya, enggak apa-apa, maksudnya maksud itu bentes, eces, beleke. Ya. Jelas dari keterangan-keterangan di atas bahwa bertawasul itu hukumnya boleh karena Rasul itu mencontohkan langsung. Diri pribadi Rasul mencontohkan langsung, demikian pula beliau memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk bertawasul. Dalilnya di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan tawasul. Dan carilah jalan tawasul wabtagu ilaihil wasilah. Carilah jalan pelantara untuk sampai kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kau di jalan Allah. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung, supaya kalian menang. Begitu para hadirin. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak hadirin? Insya Allah. Qala berkata siapa al-arif, arif. Al-arif, orang yang makrifat. Orang yang makrifat billahi kepada Allah. Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Habib. Habib siapa ini? Hah? Siapa? Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Aduh, nama saya ke absen. Kirain Habib siapa? Ternyata Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Beliau berkata radhiyallahu an wa nafa'ana bi ulumihi amin. Yang bagi perlu lizairi, bagi orang yang berziarah, izazaro, apabila berziarah zair kuburus salihin, kepada makom-makom orang soleh. Ayat ma'inna, satu, harus tenang. Jangan ribut. Jangan ricuh. Jangan recok. Tapi harus tenang. Damai. Indaha, di dekat kuburus solehin. Wayastakiru, dan memperbanyak zair. Minal istighfar, dari beristighfar, memohon ampunan. Waddu'a, dan berdu'a lahum, bagi solehin. Watarohumi, dan memohon rahmat alaihim, untuk para solehin. Wayakro'a, dan membaca zair ma, terhadap ayat tayassaro, yang mudah ma, minal qur'ani, dari al-qur'an. Silahkan apa yang bisa. Wa yahdi, dan menghadiahkan zair sawabahu, terhadap pahalanya. Ma tayassara minal Qur'an ilaihim, kepada para sholihin. Titik. Fal yuksir, dan harus memperbanyak zair. Minad du'ai, dari berdoa. Indaha, di dekat makom sholihin. Fa'inna minhum, karena sesungguhnya dari para sholihin, man ada orang yakunu yang bukti apa addu'a'u du'a ingga qabrihi di dekat makomnya man mustajaban itu diijabah. Laqad curriba dan nyata telah dicoba apa zalika itu doa. Doa ingga qabri. Hatta anna ahlal Baghdad. Sehingga sesungguhnya ahli Baghdad. Yusamuna menamai ahlul Baghdad. Qabru Sayyid al-Imam Musa al-Kazim. Terhadap makom Sayyid Imam Musa al-Kazim bin al-Imam Ja'far as-Sadiq at-Tiryakil Mujarrab. Al-istijabah didda'awah tegasnya diijabahnya doa-doa. Jadi namanya itu disebut dengan Tiryakul Mujarrab. Apa itu Tiryakul Mujarrab? Tempat diijabahnya doa. Wan kisyaful muhimmat dan dibukakannya segala kebingung, kesusah. Titik. Titik dulu. Hadirin, di antara adab tata krama zair, orang yang melakukan ziarah ke makom para wali, ke makom orang-orang soleh, menurut Habib Alawil Haddad, Habib Abdullah bin Alawil Haddad, yaitu pertama harus tenang di dekat kuburan itu, jangan ribut. Tapi harus khusyuk, harus tadarru. Jadi jangan recok. Lalu yang kedua, wa yuksiru minal istighfar wa du'a lahum. Memperbanyak istighfar dan berdoa untuk orang-orang yang soleh itu ya. Allahumma gfir li walahum. Allahumma gfir li walahum. Kalau makomnya cuma satu. Allahumma gfir li walahu. Allahumma gfir li walahu. Astaghfirullahalazim li walahu. Astaghfirullahalazim li walahu. Astaghfirullahalazim li walahu. Atau li wali sahibi hadhil maqbarah. Assalamu alaik. Astaghfirullahalazim li wali sahibi hadhil maqbarah. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah untukku dan untuk yang memiliki makom ini. Lalu memperbanyak doa juga di antara doa yang masyhur, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata maswahu wa abdilhu daron khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa zawjan khairam min zawjihi wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Begitu pula hadirin. Lalu saqallahu sirrahu wa wasi'a majja'ahu wal waj'alil jannata maswahu. Begitu. Ya, jadi memperbanyak doa yang khusus bagi sahibul makbarah kepada yang sudah meninggal. Begitu, itu adab tata kramanya. Lalu yang ketiga adalah wayak wattarahumu alaihim, memohonkan rahmat, ya Allah berikan rahmat kepada mayit yang ada di makam ini sehingga dia mendapatkan kucuran rahmat di alam kuburnya, dilapangkan alam kuburnya, diberikan cahaya yang terang. Nah itu ya, doa-doanya banyaklah. Itu santri mimkho harus bisa itu baca doa untuk ziarah. Makanya kalau dulu itu ada program waktu zamannya siapa, Kang Malik ya, ada yang namanya ziarah mingguan santri Miftahul Khair. Kemana? Ke makom pendiri pesantren Miftahul Khair, Kyai Haji Ahmad Umar. Ziarahnya tidak mesti jauh-jauh, cukup melangkahkan kaki, naik beberapa anak tangga saja sampai ke makomnya. Dan alhamdulillah sekarang makomnya sudah nyaman, tempatnya bersih, sudah dikasih keramik. Kira-kira santri sudah pernah ada yang kesana atau belum? Udah semua? Ada yang belum? Santri putri udah pernah? Sudah. Santri putra sudah? Ada yang belum? Pasti kau belum? Oh. Udah katanya. Wing. Wing kayaknya yang belum nih. Dulu kalau gak salah, Kang Malik itu yang ngajarin. Bukan ngajarin, ngadain program. Setiap hari Jumat sore ya. Setiap hari Jumat sore itu mengadakan ziarah mingguan. Nah, ini bukan apa-apa. Di samping kita bertawasul dan bertabaruk kepada beliau, ya, kepada Allah melalui beliau, bukan kepada beliau, maaf. Bertawasul melalui beliau kepada Allah. Mohonnya keberkahan kepada Allah melalui pelantara beliau. Juga kita mendoakan beliau. Mudah-mudahan beliau itu di alam barzahnya itu diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para hadirin, disadari ataupun tidak, jasa beliau ini sangat besar terhadap Islam. Kalau di Minho mah sudah jelas. Ya kan? Ini masjid, ini asrama, itu adalah sesuatu yang beliau wakafkan untuk Islam. Ini wakaf beliau, ini pesantren. Dan dengan kebaikan beliau, alhamdulillah, kita bisa tinggal di Miftahul Khair. Di Miftahul Khair kita bisa ngaji. Dengan nyaman, dengan khusyuk. Betul tidak hadirin? Ini jasa beliau ini. Betul apa betul? Kita pernah enggak berpikir ke sana begitu? Betapa tanpa kita sadari jasa beliau ini cukup besar. Mendirikan pesantren yang akhirnya kita masuk ke dalamnya dan kita belajar di tempat yang memang disediakan oleh beliau. Ini adalah pengorbanan beliau. Beliau memilih untuk membuat suatu lembaga demi syiar Islam, demi agama Islam, demi umat Islam. Coba hadirin, kalau misalkan beliau ini pikirannya itu hanya duniawi, dibisniskan saja tempat ini, itu luar biasa. Tapi beliau gak bisa. Betul tidak? Kalau dibisniskan di Miftahul Khair ini ada berapa puluh kamar. Luar biasa. Ini sekitar Miftahul Khair itu kos-kosan yang ada, kita tahu semua harganya berapa. Paling murah yang sangat sederhana itu hanya itu sampai 700.000. Nah, sebelah sana ada yang 1,4 juta per bulan. Betul tidak hadirin? Ada yang 1,5 bahkan sampai 2,5 juta per bulan. Di sebelah sana itu kemarin ditanyain 1,2 per apa? Per bulan. Terus di sana dapat apa? Cuman nyimpen baju, cuman tempat istirahat, ya fasilitas lain ada, kayak mungkin internet seperti itu. Betul tidak? Tapi apakah di sana akan menjamin kesolehan? Belum tentu. Waktunya sholat, kalau dia tidak sadar sendiri untuk melaksanakan sholat, apalagi berjamaah, tentu berat. Subuh, kalau dia tidak bangun, kalau dia tidak ingat sendiri untuk melaksanakan sholat, sholat bablas kayaknya. Yang punya kos gak bakal mikirin, kamu cepet sholat, enggak. Yang punya kos gak peduli dia sholat atau tidak, yang penting bayar kos lancar, titik, sudah. Betul tidak hadirin? Nah, tapi beliau tidak berpandangan ke sana. Alhamdulillah kita di pesantren, bayaran paling untuk operasional pesantren doang. Setelah itu ibadah kita terjaga. Ya kan? Kita subuh berjamaah, sholat 5 waktu juga berjamaah. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, kita dapat ilmu di sini. Dibimbing oleh Dewan Asatidz yang sekian banyak, yang sangat kompeten. Betul tidak hadirin? Jalan kita diluruskan. Akidah kita diluruskan. Ibadah kita diluruskan. Sehingga kehidupan kita tidak hanya duniawi, tapi kehidupan kita juga semakin terarah untuk bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kita patut bersyukur, alhamdulillah kita masuk ke pesantren ini. Begitu. Nah, sekali lagi, disadari ataupun tidak kita sadari, jasa Kiai Haji Ahmad Umar kepada kita ini sangat luar biasa. Dengan kesediaan beliau menyediakan fasilitas dan tempat untuk dijadikan pesantren. Dan akhirnya kita masuk ke tempat yang beliau sediakan untuk menuntut ilmu di sini. Nah, para hadirin, kalau misalkan kita memang menyadari akan hal itu, jasa beliau yang sedemikian rupa, sekarang beliau sudah tidak ada, ya paling tidak menziarahi makom beliau, mendoakan beliau di dekat makomnya, supaya di dalam kuburnya beliau mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu mah zamannya Kang Malik ngadain kegiatan ziarah mingguan ke makom almarhum Bapak Haji Ahmad Umar, itu belum dibangun kayak sekarang. Ya, masih harus ngampar tikar. Sekarang mah enggak usah ngampar tikar, juga udah bersih. Udah di keramik, tinggal maunya saja kita ke sana. Begitu. Betul tidak hadirin? Nah, nanti mas kali-kali di situ kita jadiin tempat ngaji juga enggak apa-apa. Kalau misalkan nanti mau diadain kelas baru, misalkan kelas PP, kelas persiapan atau kelas di atas kelas musuh misalkan, di sana aja dipakai ngaji juga enggak apa-apa. Itu barokah insyaallah, begitu meramaikan juga di sana. Jelas tidak hadirin? Nah, ini program pengurus baru ini. Ya, itu kemarin pengurus Kang Fairudin itu ya, Kang Malik yang mimpinnya. Nah, sekarang ini programnya Kang Deding ini ada enggak, Ding? Gimana? Kang Deding. Siap enggak Kang Deding? Siap dong, hidupkan lagi gitu loh. Sekarang siapa yang dikolotin, yang dituain? Ada Kang Lutfi di sini, Habib Lutfi. Ya kan? Ini benar serius begitu. Nah, nanti dijadwal kalau perempuan sama perempuan lagi, siapa yang sekiranya bisa. Gitu. Nanti laki-laki ziarahnya kapan? Misalkan hari Jumat yang baik ya. Laki-laki ba'da taklim subuh, ba'da muhadharah, laki-laki semua ke makom. Ya, paling 15 menit, paling lama setengah jam, dari jam 6 sampai jam setengah 7, selesai setengah 7, silahkan aktivitas masing-masing. Laki-lakinya ba'da subuh, ba'da muhadharah di hari Jumat. Itu, siapa saja yang mimpin mah, nanti gantian bisa belajar. Nah, kalau perempuannya misalkan ba'da asarnya, ba'da asar hari Jumat ziarah ke atas. Ada yang mimpin. Ini perlu dihidupkan kembali ini program yang sangat baik. Ya. Jelas tidak hadirin, itu insyaallah banyak manfaatnya, banyak barokahnya. Di samping memang kita mengenang jasa-jasa beliau yang begitu banyak jasanya terhadap kita, menyediakan tempat di mana kita bisa belajar menggali ilmu agama. Lalu juga kita juga bisa belajar untuk membiasakan diri tahlil, untuk membiasakan diri berziarah. Panduannya insya Allah cukup lengkap begitu. Ya, kita berziarah ke makam beliau. Siap enggak nih hadirin nih? Nah, mulai kapan nih kira-kira Kang Gedeng? Hah? Ya. Tahun ajaran baru boleh. Sekarang mau lebaran juga boleh, sebelum wada'ah silakan bareng bring sana enggak apa-apa. Ya. Ya. Begitu para hadirin, hidupkan kembali ini warisan program yang sangat baik. Program warisan ziarah sangat baik, hidupkan kembali itu. Supaya nanti kita enggak asing juga. Nah, itu para hadirin, wa tarahumu alaihim. Lalu wayaqra'u ma tayassara minal Qur'an, membaca sesuatu yang mudah, yang gampang dari Al-Qur'an. Silakan. Mau baca kulhu, mau baca Al-Falaq, An-Nas, Yasin, apalah yang bisa kita baca. Lalu bacaan tersebut misla sawabnya, itu pahalanya disodorkan, diberikan kepada mayit, kepada orang yang sudah meninggal. Nah, lalu itu kan berarti kita apa mendoakan mayit ya, juga berdoa untuk kita juga begitu. Makanya yang biasa ikut ziarah dengan saya selalu memberi contoh sebetulnya. Saya baca doa itu keras. Jadi ada doa yang khusus untuk mayit. Begitu. Ada doa yang juga untuk kita begitu loh. Di antaranya nih. Allahumma atina atau atini ma ataita ala sahibi hadhil maqbarah minal ilmi wal ma'rifati wal mali wal jahi. Misalkan, ya Allah, berikanlah kepada kami seperti apa yang telah kau berikan kepada sahibi hadhil maqbarah, kepada mayit yang ada di kubur ini, baik itu dari kemakrifatannya, dari ilmunya, dari keduniaannya, dari keagungan dan kemuliaannya. Jadi kita mohon kepada Allah. Lalu palyuksir ad-du'a. Silakan. Banyak hajat, banyak kebutuh. Mohonkan kepada Allah. Kenapa? Karena doa di dekat kuburan orang yang soleh itu terkadang ada yang mustajab. Fa inna minhum man yakunu ad-du'a inda qabrihi mustajaban. Di antara orang-orang yang soleh, di antara para wali, itu ada wali yang sekiranya orang berdoa di dekat makom tersebut, maka doanya itu jadi mustajab, jadi diijabah. Jadi mustajab doanya. Begitu para hadirin. Ya, jadi silahkan perbanyak doa memohon kepada Allah. Begitu. Makanya waqad juriba zalik, dan ini sudah dicoba dan ini sudah dibuktikan oleh siapa? Oleh ahli Baghdad. Di Baghdad ada makom Al-Imam Musa Al-Kazim. Nah, itu makomnya Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far As-Sadiq itu oleh orang-orang ahli Baghdad disebut dengan Tiryakil Mujarrab. Apa itu Tiryakil Mujarrab? Adalah tempat pemakaman untuk diijabahnya doa dan dibukakannya segala muhimmat. Kebingung, kesusah akan dibukakan, akan dilenglangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Nah, makanya kita bertawasul. Setuju atau tidak hadirin? Setuju atau tidak? Jelas atau jelas? Jelas atau ngantuk? Jelas ngantuknya. Wa kadzalika, dan seperti itu juga, seperti makomnya Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far As-Sadiq atau Tiryakul Mujarrab, qabru Ma'ruf Al-Qurfi, makomnya Ma'ruf Al-Qurfi, yusamma, dinamakan makom Ma'ruf Al-Qurfi bizalika, dengan Tiryakul Mujarrab. Wahuwa, dan adapun makomnya Ma'ruf Al-Qurfi di Baghdad, Aidon itu juga ada di Baghdad. Jadi terkenal, pokoknya Tiryakul Mujarrab, Tiryakul Mujarrab. Apa itu Tiryakul Mujarrab? Makom yang apabila kita berdoa di dekatnya, maka itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk juga makom ijabah. Di antaranya adalah makom Musa Al-Kazim dan makomnya Syekh Ma'ruf Al-Qurfi yang ada di Baghdad dua-duanya. Begitu para hadirin, jelas tidak ini? Jelas. Wa katsirun ma, dan banyak sekali li ahli Jawa, bagi wong Jawa. Minal muslimin, dari orang-orang Islam. Allazina, yaitu orang-orang. Yakunu, yang bukti apa du'a'uhum, doanya orang-orang Jawa. Inda qabri ba'dil awliya, di dekat makom sebahagian para wali. Allazi dufina bi Jawa, yang dimakomkan, dikuburkan di Jawa. Mustajaban, itu diijabah. Makanya banyak sekali makom di Jawa. Di antaranya ada Wali Songo. Ada Wali Songo. Ada itu lagunya Wali Songo. Ada yang hafal lagunya Wali Songo. Wali Songo. Songo itu 9. Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria. Terus Raden Patah. Bukan itu mah. Sultan Demak, wali-wali Allah itu, Sunan Giri, Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim. Cuman kalau Sunan Giri, Ampel, Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim, itu mah adanya di Jawa Timur. Mimho belum ke Jawa Timur. Mimho baru sudah ke Jawa Tengah saja. Kemarin hanya ada 4 atau 5 makom Wali Songo. Insya Allah ini banyak jemaah yang minta ke Wali Songo. Ustaz, kita sekalian aja ke Wali Songo. Waduh, kata saya, ini gimana ini? Terlalu lama waktunya kalau kita ke Wali Songo. Ya, insya Allah kalau misalkan Allah memberikan kesempatan kepada kita, insya Allah kita akan berziarah ke sana. Begitu. Tapi saya... kalau ke Ampel itu udah 2 kali. Nah, tapi bukan berziarah acara khusus. Waktu itu sedang ada acara di Surabaya. Begitu ya. Nah, itu ada di Surabaya. Udahlah, daripada bingung main kemana, udah main ke Masjid Ampel saja. Begitu di dekat Jembatan Merah. Tragedi antara... ya itulah tempat Jembatan Merah, kenal kan? Pernah dengar? Nah, itu dekat di situ ke makamnya Sunan Ampel. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk menziarahi makam Wali Songo. Biasanya kalau sudah ke Jawa Timur itu biasanya dilanjutkan ke Madura di Bangkalan. Ya, di Bangkalan itu ada Syekh Khalil. Ya, sama siapa lagi Syekh Khalil dan Syekh Bangkalan itu. Terus juga selain Wali Songo banyak di Banten ada Syekh Maulana Yusuf, ada Syekh Sultan Hasanuddin, ada Syekh Asnawi, ada Syekh Dawud, ada Syekh Mansur, ada Batu Quran. Banyak di Banten. Di Tasik itu ada Syekh Abdul Muhyi. Di Garut juga ada. Di Bandung, Soreang, Syekh Mahmud ada. Banyaklah di Jawa orang-orang soleh, para wali-wali Allah yang patut kita ziarahi. Insyaallah kita berdoa di dekat mereka itu akan diijabah. Tapi sekali lagi, belajar dari pengalaman-pengalaman, kita cari waktu yang kosong. Karena sekarang ternyata oleh sebahagian orang diteriakan bahwa itu bid'ah, bahwa itu haram. Ternyata tambah ke sini itu tambah rame. Seingat saya waktu saya di pesantren tahun 99 itu saya ke Banten dan itu dilaksanakan pada bulan Mulud yang sekiranya bulan Mulud itu adalah bulan lagi tengah-tengahnya rame, itu dulu di Banten masih sepi-sepi aja. Kita datang ke sana ya kita langsung masuk ke makom dan berziarah dengan khusyuk. Selesai ziarah kita kan naik menara yang ada di Banten itu ya. Masih ingat itu tahun 99, tahun 2000 kita ke Demak, kita ke Kudus begitu. Sepi. Tapi kemarin kita ke sana begitu kan. Yang biasanya sepi kok jangankan untuk masuk ke makom, menuju ke makomnya saja di jalannya itu sudah macet luar biasa. Wah, luar biasa. Ternyata antusias orang berziarah ini bertambah luar biasa. Oleh karenanya harus kita siasati nih. Ya, meskipun memang berziarah di bulan Mulud, berziarah di bulan Rajab tentu lebih utama karena keagungan bulan juga begitu kan. Tapi yang lebih penting kan kita bisa khusyuk berdoa di sana. Ya kan? Nah, kebagianlah untuk bisa berziarah langsung. Makanya nanti mah cari waktu yang tepat, yang sekiranya sepi pada saat sepi. Nah, kemarin saya tanyain waktu di Kudus, ini sepinya kapan? Ini enggak sepi-sepi, Mas. Di sini ramai terus, tapi ada yang agak kosongan, itu bulan Hafid katanya setelah Syawal. Nah, itu mah kosong. Begitu, kalaupun ada enggak banyak, enggak macet seperti ini. Itu, kalau di bulan-bulan dari mulai bulan Haji, Muharram, ke Mulud, ke Rajab apalagi gitu. Itu banyak sekali orang yang berziarah. Makanya kita nanti agendakan. Bahkan kalau mau ini, ya saya sepakat saja. Kalau misalkan agenda ziarah ini itu dihandle sama pesantren begitu, sama pengurus. Ya, sama pengurus. Begitu. Jadi nanti diagendain ini sama pengurus itu. Sama jemaah ibu-ibu nanti diundang. Begitu. Dulu juga kami di pesantren seperti itu sebetulnya. Guru saya enggak pernah ikut campur masalah. Ya, paling ngebantu lah nyariin mobil atau bagaimana begitu. Kalau masalah acaranya mau kemana, bagaimana, itu ada panitia khusus. Panitia khusus ziarah. Sementara ini kan belum, di Nimho belum. Jadi masih saya handle semua. Gitu. Karena memang awalnya gak pernah ngadain di Miftahul Khair ini. Baru saya datang ke sini. Dan itu pun baru tahun 2007. Itu pertama kali diadain. 2005 saya kesini belum ngadain. 2006 pun belum ngadain. Baru 2007 saya ngadain. Dan hampir waktu itu santri gak ada yang ini. rata-rata tidak begitu suka terhadap ziarah. Makanya itu pada tahun 2007 ada yang langsung nentang kepada saya waktu mau ngadain ziarah itu. Lah, ngapain Ustaz kayak gini? Itu santri di tahun 2007 itu. Ya, itu baru saya adain ya. Saya coba adain begitu. Nah, pada akhirnya ya berjalan alhamdulillah sampai sekarang. Begitu. Tapi kalau santrinya itu kebetulan mungkin selalu bentrok dengan kegiatan kampus rata-rata. Nah, mungkin kalau santri yang ngurusin, biar nanti saya memimpin tahlilnya saja, ziarahnya. Misalkan ini dan itunya lah, itu bagian santri, silahkan itu. Lebih baik lagi kalau misalkan seperti itu. Jadi program tahunan pesantren, agenda pesantren, begitu hadirin. Ya, itu juga sudah saya namain, ini adalah program tahunan pesantren. Gitu. Tapi memang masih saya yang ngurus. Kalau santri yang ngurus, mungkin akan lebih baik. Begitu. Ya hadirin, setuju tidak? Nah, setuju tidak? Setuju, setuju tidak ini? Jawab yang kompak. Kalau setuju, setuju. Enggak apa-apa. Setuju enggak? Kalau setuju silahkan agendain. Nanti kan kalau diagendain kan ada musyawarah. Panitianya siapa? Nah, sekiranya yang santri bisa ikut semua itu di tanggal mana yang sekiranya bisa pada ikut? Atau kalau enggak ikut semua juga kebanyakan santri bisa pada ikut tanggal yang mana? Kan bisa dimusyawarahin. Kalau saya kan enggak tahu. Di ini liburnya kapan kan enggak tahu. Tapi kalau santri kan lebih tahu. Oh, di sini saya enggak bisa, kebanyakan enggak bisa. Oh, jangan di sini kan. Jelas tidak hadirin? Nah, ini PR yang kedua tuh. Bagi kepengurusan sekarang tuh, pertama program ziarah mingguan ke makom pendiri pesantren Kiai Haji Ahmad Umar. Lalu yang kedua untuk program ziarah tahunan. Nah, ini silahkan dibentuk siapa ketuanya, panitia ziarahnya siapa, begitu hadirin. Jadi nanti terorganisir, ya, terkontrol. Kapan kita berangkat, kemana saja tujuannya, itu jelas. Bahkan ini yang lebih bagus, kalau misalkan nanti itu ada si panitia itu, tolong perhatikan, si panitia itu menyediakan yang namanya tabungan ziarah. Nabung ke panitia itu, nabung ke pengurus itu. Nih, kalau ngedadak mah saya suka nggak punya duit. Makanya saya mah pengen nabung ziarah itu semisalkan seminggu 10 ribu kan lumayan. Satu bulan 40 ribu, setengah tahun 4 kali 6 berapa? 240 ribu, cukup itu untuk ongkos, kan begitu. Ya kan? Nah, ini juga dari ibu-ibu pengajian juga sudah banyak yang minta, Ustaz, supaya ngadadak teuing mah diayakeunlah buku tabungan begitu. Tapi saya kira repot gitu ya, ngadainnya enggak enak begitu. Nah, barangkali kalau ada panitianya santri misalkan atau siapa begitu, itu diadain tuh buku tabungan tuh. Nabung 5 ribu, terus 10 ribu. Pas mau berangkat kan enggak mikirin biaya, enggak mikirin duit. Yang penting sehat dan gak bentrok dengan jadwal kuliah, berangkat bisa. Betul tidak hadirin? Nah, itu makanya diagendain tuh. Silahkan, saya senang kalau misalkan santri mau ikut berpartisipasi tentang program tahunan ini. Begitu. Setuju tidak? Nah, ini tolong nanti diobrolin lagi setelah selesai. Ada pembicaraan, ada tindak lanjut, nanti kita ngobrol lagi. Kita komunikasiin lagi, kita diskusiin lagi. Oke, nanti kita mau kemana? Tujuannya kemana saja, begitu, dan lain sebagainya. Insya Allah, begitu pula hadirin. Nah, di sini dijelaskan wa kasirum ma li ahli Jawa. Fallahu, maka adapun Allah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadirun, itu maha kuasa. Wa fi hadzal qadri kifayah. Dan dalam ukuran ini kifayatun, itu suatu kekifayahan. Begitu para hadirin. Wabillahi taufik wal hidayah. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah, bijahi nabiyika Muhammad dengan keagungan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urzukna, berilah kami rizki, wa ahlana dan ahli kami, wa auladana dan anak-anak kami, al barokata, keberkahan rizki di dalam rizki, wal umuri dan kebarokahan di umur, wal afiyata dan kesehatan ruhani, wa hayatan thayyibah dan kesehatan yang thayyibah yang baik, wa sa'adata dan keselamatan, wa syahadata dan persaksian, wa husnal khatimah dan baiknya akhir. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kullama zakarahu zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun, walhamdulillahi rabbil alamin. Tamat, buku ini ditulis oleh Kiai Haji Ali Maksum 22 Jumadil Akhir 1403 Hijriah bertepatan dengan 6 Maret 1983 Masehi. Di bawahnya ditulis kita tamat ngaji yaitu pada tanggal 18 Ramadan 1434 Hijriah bertepatan dengan 27 Juli 2000 berapa? 2013 Masehi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesimpulan keseluruhan mah, satu, mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji ini itu bermanfaat bagi kita, banyak hikmah, banyak barokah begitu. Dan yang kedua, dasar kita mengkaji ini yakin itu bukan untuk tabadulul ingkar, justru kita meninggalkan tabadulul ingkar. Inti dari yang kita kaji ini adalah sebagai argumentasi bahwa apa yang biasa kita lakukan, bahwa apa yang biasa orang tua kita lakukan, bahwa apa yang biasa oleh para karuhun-karuhun kita lakukan, ayani tahlil, ayani sholat qoblah jum'ah, kayani tawasulan, kayani ziarohan dan lain sebagainya yang sebahagian orang menganggap bahwa itu bid'ah dan haram, ternyata ada dalilnya yang sahih, ada keterangan-keterangannya. Jadi dengan mempelajari kitab ini, harapannya kita jangan terpengaruh dengan omongan-omongan yang mentidakbolehkan ini semua, sehingga kita lebih mantap di dalam menjalankan ibadah yang biasa dilaksanakan oleh para orang tua kita, para karuhun-karuhun kita. Insya Allah. Begitu para hadirin. Jelas ya? Saya kira cukup, nanti kita tahlilnya sekalian saja. Ini ada satu kitab lagi belum tamat, kita tamatin sekarang. Nah, habis ini kita langsung tahlil.